Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'ala. Ikhwani azani wa asafullah, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaAllah ta'ala, masih akan kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ulushul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran ini kemarin kita telah sampai pada adab tsaniyah asyarah, pelajaran yang ke-12 ya, di halaman 63 dan seterusnya. Yang mana pada pembahasan lalu telah kita baca ya tentang dari apa pelajaran ini di bagian depan dari dialog yang sudah kita baca tersebut. Kemudian soal-soal kita juga sudah membahas hingga sampai pada halaman ke-65. Iya. Yang intinya adalah pada pembahasan ini kita dikenalkan yaitu dengan menggunakan dhamir muannas, yaitu dhamir ki misalnya kemarin ya. Naam, sebutkan antara dialog Su'ad dengan Albin ya. Nah, kita tanyakan kaifa haluki ya Zaya bintu, kaifa haluki ya Zainabu, dan seterusnya ya. Atau masmuki, kalau orang yang kita ajak bicara adalah perempuan, maka domirnya adalah anti ya, atau di situ digantikan dengan domir ki yang di bawah, itu ganti daripada anti. Ummuki ya, dan seterusnya. Yang terakhir pada soal yang ke-65 sudah kita baca kemarin, untuk mengenang kembali ataupun mengingatkan kembali, maka mari kita baca, lihat kembali halaman 65. Iqra kulla jumalin jumlatin minal jumalil atiyati ya. Iqra, bacalah kulla masing-masing atau tiap-tiap jumlatin ya, kalimat atau kata jumlah ini kata, minal jumalil atiyati, dari kalimat atau kata-kata berikut ini. Summa qra'ha ukhra, kemudian bacalah yang lainnya, ba'da tabyiril munada, setelah mengganti yaitu panggilan atau yang dipanggil. Yang dipanggil ini siapa? Kalau mu'anas ya berarti kita harus sesuaikan dengan mu'anas domirnya nanti. Kalau mudzakkar ya sesuaikan dengan domir ya mudzakkar. Kama huwa muwaddihun fil misal, sebagaimana telah diterangkan atau dijelaskan pada contoh berikut ini. Perhatikan contohnya kemarin ya. Misalun aina qalamuka ya abi. Perhatikan yang dipanggil ini siapa? Abi, bapakku. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka domirnya pun kita sesuaikan, berarti anta, yaitu domir ka di situ gantinya. Aina qalamuka ya, di manakah penamu ya abi, wahai bapakku. Karena bapak adalah seorang laki-laki, maka domirnya ka, qalamuka, begitu. Nah, sekarang kita suruh mengganti. Kalau seandainya diganti ya umi misalnya, panggilan yang dipanggil adalah umi, ya umi begitu, maka domirnya diganti. Aina qalamuki ya umi. Di situ cetakannya apa? Fathah atau itu salah ya. Qalamuki. Aina qalamuki ya umi. Perhatikan itu. Nah, dari situ kita bisa apa? Membedakan mana mudzakkar dan muannas, dan demikian pula sesuaikan dengan domirnya. Baik, kita baca sekali lagi nomor 1 sampai 10 itu. Kita baca ya. Ulangi. A'indaka qalamun ya Muhammadu. A'indaka qalamun ya Muhammadu. Nah, kita baca indaka karena yang dipanggil siapa? Muhammad. Muhammad adalah mudzakkar. A'indaka qalamun ya Muhammadu. A'indaka qalamun ya Muhammadu. Nah, sekarang kita suruh mengganti dhamirnya, yaitu dengan memperhatikan yang dipanggil siapa. Itu adalah Aminah. Ya Aminatu, berarti mu'annas. Dhamirnya pun nanti kita ganti mu'annas. Kita baca A'indaki kolamun ya Aminatu. A'indaki kolamun ya Aminatu. Perhatikan. Aina baituka ya Ustadi. Aina baituka ya Ustadi. Aina baituki ya Ustadati. Aina baituki ya Ustadati. Perhatikan ya. Ahadad daftaru laka ya Aliyu. Ahadad daftaru laka ya Aliyu. Perhatikan di situ ya. Ahadad daftar, awas. Ahadad daftaru laka ya Aliyu. Ahadad daftaru laka ya Aliyu. Perhatikan. Ahadad daftaru laki ya Fatimatu. Ahadad daftaru laki ya Fatimatu. Nah. Min aina anta ya akhi? Min aina anta ya akhi? Min aina anti ya ukhti? Min aina anti ya ukhti? Aina abuka ya Khalidu? Aina abuka ya Khalidu? Aina abuki ya Khadijatu? Aina abuki ya Khadijatu? Awas, perhatikan, harus teliti. A anta maridun ya Khali? Anta maridun ya Khali? A anta maridun, a anti maridatun ya Khalati? Awas. Anti maridatun ya Khali? Perhatikan, di situ ada anta. Berarti laki-laki maridun juga hanya laki-laki yang dipanggil Khali, pamanku. Dia orang laki-laki. Maka kita katakan anta, a anta maridun ya Khali, begitu. Nah sekarang kalau diganti ya Khalati, berarti bibi, ya bibi perempuan. Berarti apakah kemudian diganti? Ya a anti maridotun, awas, ya. Perhatikan. Sekali lagi kita baca dulu. A anta maridun ya Khali. Anta maridun ya Khali. A anti maridotun ya Khalati. Anta maridotun ya Khalati. Awas, a anti, awas. A anti maridotun ya Khalati. A anti maridotun ya Khalati. Aina baituka ya Ammi. Aina baituka ya Ammi. Aina baituki ya Ammati. Aina baituki ya Ammati. Awas. Alaka akhun ya Muhya Hamidu. Alaka akhun ya Hamidu. Naam. Alaki akhun ya Su'adu. Alaki akhun ya Su'adu. Ah, jangan biru ya. Alaki, awas. Alaki akhun, tetap. Alaki akhun ya Su'adu. Su'ad itu nama perempuan. Su'ad nama perempuan. Ya, hati-hati. Berarti yang diajak bicara perempuan. Maka domirnya yaitu anti, yaitu kaki ya, bukan kaki. Alaki akhun ya Su'adu. Alaki akhun ya Su'adu. Perhatikan. Mada indaka ya akhi? Mada indaka ya akhi? Mada indaki ya ukhti? Mada indaki ya ukhti? Assalamu alayka ya abi? Assalamu alayka ya abi? Assalamu alayki ya ummi? Assalamu alayki ya ummi? Baik, dibaca lagi dan langsung diterjemahkan. Aida, qra. Nomor 1. Aindaka qalamu? Qalamun. Aindaka qalamun ya Muhammadu? Terus? Aindak. Aindaki qalamu? Qalamun. Aindaki qalamun ya Aminatu? Sahih, ya Aminatu. Naam, hayy ana rijal. Aina baituka ya ustadi? Aina baituki ya ustadati? Sahih, barakallahu fikum. Pak Saifuddin. Ahadat daftaru laka ya Aliyu. Naam. Ahadat daftaru laki ya Fatimatu. Sahih, barakallahu fikum. Muhammad. Min aina anta ya Aki? Min aina anti ya Ukti? Sahih, barakallahu fikum. Mujahid. Aina abuka ya Khalidu? Aina abuki ya Khadijatu? Sahih, terusnya Pak Abu Hanif. Maridun, awas. Yang diajak bicara anta, ulangi. Anta maridun. Maridun. Anta maridun ya Khali. Anti maridun. Anti maridun. Anti maridun. Anti maridun. Maridun. Anti maridun ya Khali. Ayo, kalau ngerti artinya kan mudah ya. A anti maridatun, apakah engkau sakit ya Khalati wahai bibiku? Kan gitu ya. Yang diajak bicara adalah perempuan, kita katakan a anti maridatun. Kalau dibaca maridun salah karena yang diajak bicara muannas perempuan, maka kita mengganti dhamir dengan dhamir perempuan, kemudian yang kata kerjanya juga perempuan, ya. A anti maridotun, diulangi lagi Pak. A anti maridotun, ya. A anti maridotun, ya khali, ya khalati, ya khalati, ya khalati. A anti maridotun, ya Allah, ya Allah. Barakallahu fikum. Paham ya? Paham. Baik, bilang baik sekarang Haris. Berikutnya. Aina baituka ya ammi? Sahih. Aina baituki ya ammati? Aina baituki ya. Itu bintu toh? Oh, bukan baitu. Yang teliti yang itu ya. Ayo, ulangi lagi. Aina bintuka. Tadi ulangi, dibaca. Aina bintuka ya ammi? Sahih. Terus. Aina bintuki ya ammati? Yang teliti ya. Nah, berikutnya. Abunya hamdi. Heeh. Alati ahunya ya su'adu. Alati ahun ya su'adu. Awas ya, yang teliti bacanya lagi. Nomor 9. Sahabat Salman. Nah. Mada indaki ya ukhti? Sahih. Terus Musa. Assalamu alayki ya ummi. Sahih. Paham semuanya ya? Jadi itu tinggal menggantikan pada domir-domirnya ya. Dicocokkan, sesuaikan dengan siapa yang diajak bicara. Soal berikutnya, nomor 6, halaman 66. Pada latihan soal tamrin yang ketiga. Anis ya, anif. Kalau dibaca ada sukun di situ, kemudian ada al di depannya, maka tidak bisa dibaca. Maka dikasroh, dibuang sukun yang pertama, kemudian diganti kasroh. Anisil fa'ila, anisil fa'ila, yaitu anis artinya mu'anaskanlah, ya artinya disuruh ganti atau dimu'anaskan. Anisil fa'ila, mu'anaskanlah fa'il, apa fa'il itu? Pelaku ya, pelaku. Anisil fa'ila, yaitu mu'anaskanlah fa'il, yaitu pelaku, fi kullin, pada masing-masing minal jumalil atiyati ya, dari kalimat-kalimat berikut ini atau kalimat atau kata berikut ini. Baik, perhatikan misalun, contoh. Kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja Muhammadun minal baiti. Mana fa'ilnya? Muhammad. Fa'il adalah pelaku ya. Kharaja Muhammadun minal baiti, maka pelakunya Muhammad. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka mudzakkar dia. Berarti fi'ilnya, perbuatannya mana? Kharaja. Ya, kharaja adalah fi'il, adapun Muhammad fa'il. Bedakan panjang pendeknya. Fi'il itu apa? Pekerjaan, perbuatan. Kalau fa'il pelaku, subjeknya itu fa'il. Kalau fi'il itu perbuatannya, dalam bahasa Indonesia disebut predikatnya gitu ya. Kharaja Muhammadun minal bait. Perhatikan, karena Muhammad itu mudzakkar, maka fi'ilnya perbuatannya mudzakkar juga, kharaja. Kharaja Muhammadun minal bait. Muhammad keluar dari rumah. Sekarang pelakunya diganti perempuan di situ, Aminah misalnya. Ya, maka dia muannas, perbuatannya ikut muannas, kharajat. Nah, perhatikan di sini. Kharajat. Tak di situ tak taknis sakinah, disebut tak taknis sakinah. Tak yang menunjukkan pelakunya perempuan dan disukun, ya kan? Tak taknis sakinah, disebut demikian. Kharajat ya, Aminatu minal bait. Aminah keluar dari rumah, ya. Kharajat di sini fa'ilnya siapa? Perempuan, yaitu Aminah tadi. Dhamirnya ya. Kharajat Aminatu minal bait. Ya, maka di sini kita diperintah untuk mengganti fa'il sehingga fi'ilnya pun juga ikut berubah. Jadi kharaja menjadi kharajat dikarenakan fa'ilnya perempuan, itu Aminah. Kharajat Aminatu minal bait. Sampai di sini dulu. Paham enggak ini? Ngerti ya? Nah, perhatikan fa'il itu pelaku. Jadi kita diperintahkan anifil fa'ila. Ya mu'anaskanlah fa'il atau pelaku ya fi kullin pada masing-masing atau tiap-tiap minal jumlatil adiyah pada yaitu kalimat-kalimat berikut ini. Baik, sekarang kita perhatikan nomor satu di situ. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Kita baca dulu sama-sama ya. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Baik, berikutnya dhahaba abi ilal mustasyfa. Dhahaba abi ilal mustasyfa. Jalasa talibu fil fasli. Jalasa talibu fil fasli. Kharaja akhi minal baiti. Kharaja akhi minal baiti. Nah, perhatikan nomor satu itu. Dhahabal mudarrisu. Mana fa'ilnya? Mudarrisu. Ingat ya, fa'il selalu dhammah. Fa'il itu di dhammah. Nanti antum belajar apa kitab yakni jurumnya akan ketemu di situ ya. Jadi isim-isim yang di dhammah atau di rafa apa saja di antaranya fa'il. Dhahabal mudarrisu. Bapak guru itu pergi ilal fasli ke kelas. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Nah, sekarang antum ganti mudarrisnya dengan muannas yaitu mudarrisatu misalnya. Maka nanti mengganti dhahabanya juga ya. Nah, paham maksudnya di sini? Iya. Mas Agung coba dibaca dulu sama situ ya. Antum nomor satu. Dibaca dulu. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Nah, dhahabat mudarrisatu ilal fasli. Dhahabat mudarrisatu. Nah, ada al bagaimana cara membacanya? Dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Iya, dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Dahabat asalnya ya, tapi ketemu sukun, dahabat sukun, al sukun, maka tidak bisa dibaca. Maka cara membacanya untuk memudahkan, yaitu sukun yang pertama dibuang, nanti akan dicontohkan ya, lalu diganti kasroh, sehingga dahabatil mudarrisatu ilal fasli. Bu guru itu pergi ke kelas. Bu guru ya, mudarrisatu, mudarrisah. Sama dengan ustazah begitu ya. Coba diulangi lagi. Nomor satu antum. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Terus? Dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Tayyib, barakallahu fikum. Jadi benar dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Tayyib, nomor dua, tayyib. Nah, sekarang pelakunya diganti perempuan itu Umi misalnya. Dhahabat ummi ilal mustashfa. Apa mustashfa? Hah? Rumah sakit. Ya, dhahabat ummi ilal mustashfa. Sahih ya. Jadi ibuku pergi ke rumah sakit. Maka karena pelakunya diganti ummi, diganti adalah muannas, maka fiilnya pun berubah. Dhahabat ummi ilal mustashfa. Sahih. Nomor tiga, antum. Yudhaifa. Jalasat talibu fil fasli. Terus diganti talibatu misalnya. Talibunnya kan diganti perempuan. Kalau talibun itu mudzakkar. Kalau yang jadi perempuan apa? Talibatu kan. Nah ya sekarang dibaca. Jalasati talibatu fil fasli. Awas ya. Kalau talibun atau at-talibu dia adalah mudzakkar. Ya, seorang pelajar laki-laki. Kalau diganti pelajar perempuan, talibatu. Maka mengganti fiilnya juga perbuatannya. Jalasati talibatu fil fasli. Sahih. Pak Asim. Kharaja. Kharaja akhi minal baiti. Naam. Kharajat ukhti minal baiti. Sahih ya. Mudah ya. Mudah sekali semuanya. Kharajat ukhti minal baiti. Nah, sekarang kita baca dulu sama-sama dan kita selesaikan jawabannya pula nomor 1 sampai 4 itu. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. fasli. Dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Nah, dhahaba abi ilal mustashfa. Dhahaba abi ilal mustashfa. Dhahabat ummi ilal mustashfa. Dhahabat ummi ilal mustashfa. Jalasat talibu fil fasli. Jalasat talibu fil fasli. Jalasatit talibatu fil fasli. Jalasatit talibatu fil fasli. Kharaja akhi minal baiti. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Nah, ada muskilat? Ada pertanyaan tentang masalah ini? Tidak ada, insyaAllah. Mudah ya. Jadi antum perhatikan di sini. Dilihat pada susunan kalimatnya, antum harus bisa bedakan mana fa'il dan fi'ilnya. Biasanya susunan dalam bahasa Arab itu fi'ilnya di depan, baru fa'ilnya. Fi'il, baru fa'il. Perbuatannya dulu, baru pelakunya. Kayak contohnya itu, dahabar mudarrisu. Dahabar itu fi'ilnya atau perbuatannya, al-mudarrisu adalah fa'ilnya. Fa'il panjang ya, itu artinya subjeknya, pelakunya. Nah, begitu ya. Berikutnya, sekarang pada perhatikan latihan atau nomor 4 itu. Ta'amal mayali. Perhatikan, ta'amal itu artinya renungkanlah, pikirkanlah. Begitu ya. Atau, nah, pikirkanlah ya. Ta'amal mayali. Jalasat kemudian ketemu at-talibatu. Perhatikan ya. Di situ ada dua sukun. Jalasat itu disukun taknya. Tak apa namanya tadi? Tak taknis sakinah. Ulangi, apa namanya? Tak taknis sakinah. Tak taknis itu tak yang menunjukkan pelakunya perempuan. As-sakinah itu artinya disukun. Tak yang disukun yang menunjukkan bahwa pelakunya itu wanita, yaitu hiya. Jalasat, ya kan? Pakai tak taknis. Nah, di situ sukun. Ketemu dengan at-talibatu. Asalnya dari kata al-talibatu. Al, ya, ada al-nya di situ. Nah, al ini juga sukun. Maka sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca. Terus bagaimana caranya? Maka caranya dengan membuang sukun yang pertama. Ya, asalnya jalasat itu dibuang sukun yang pertama, diganti, dinakal dengan kasroh. Ya, sehingga langsung dibaca dengan mudah. Jalasatit talibatu. Begitu caranya, yaitu awalnya ya. Sehingga sukun ketemu sukun, kalau ada sukun ketemu sukun, maka sukun yang pertama dibuang diganti kasrah, adapun yang kedua tetap dibaca. Yaitu kalau di situ hurufnya syamsiah, tok misalnya, langsung masuk ke toknya, di apa diidghamkan ke toknya. Tapi kalau hurufnya qomariyah, ya al tetap dibaca nanti ya. Contohnya seperti itu ya. Nah, misalnya itu dahabal mudarrisu, nah, begitu kan? Atau misalnya yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Paham ini? Ya. Jadi kalau ada sukun ketemu sukun, maka sukun yang pertama dibuang dengan mengganti kasroh yang pertama tadi. Nah, sekarang kita lihat latihannya pada soal berikutnya, pada yang kelima. Iqra'il jumalal atiyata di fathah ya. Iqra'il jumala. Asalnya kata iqra, perhatikan ya. Asalnya itu iqra, perintah, perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Tetapi at sukun ketemu sukun, maka dibaca iqra'il jumalal, dibaca fathah karena dia, dibaca nasab karena dia maf'ul bih, nanti akan jelaskan. Iqra'il jumalal atiyata. Bacalah ya kalimat-kalimat atau contoh kalimat berikut ini. Kalimat-kalimat atau contoh, nah, berikut ini. Iqra'il, begitu ya. Nah, sekarang kita baca dulu. Siapa yang membaca? Ya, coba antum nomor 1. Haidar. Manal fata allazi kharaja minal min. Min baituka. Hah, ada min? Min baituki. Yang diganti bukan dhamirnya. Min baitika. Iya, huruf baitunnya itu kan diganti baiti gitu ya. Min baitikal ana. Diulangi lagi. Manil fatal ladzi kharaja minal min. Min baitika. Min baitikal ana. Terus wa nah. Ingat hamzahnya hamzah wasal, tidak dibaca, langsung masuk ke ba-nya. Diulangi, huwa benu ammi. Coba kita baca sama-sama. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana? Manil fata. Perhatikan, asalnya man. Ya. Asalnya man itu ya, bukan min, bukan man, tapi man. Man ini siapa? Man, sukun ya. Ketemu al fata juga sukun. Maka sukun yang pertama dibuat sehingga dibaca manil fata. Asalnya man al fata. Tidak bisa dibaca seperti itu. Maka langsung dengan dibuat sukun pertama. Dibaca manil fatal ladzi kharaja min baitika. Haidar, kenapa kamu baca baitika? Karena ada huruf jar di depannya, itu huruf apa? Min ya. Min itu huruf jar. Artinya apa? Kalau ada huruf jar yang ada di depan isim, maka isimnya itu harus dikasrah min baitika. Adapun dhamir ka itu ya, tidak boleh dibaca, tidak boleh diganti kecuali melihat siapa yang diajak bicara ya. Nah, kharaja min baitikal ana. Nah, ya, kita baca lagi. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana? Wa ibnu ammi. Perhatikan, ibnun dan ismun itu huruf alif di situ atau hamzahnya di situ, hamzahnya hamzah wasol ya. Artinya hamzah wasol itu kalau di depannya didahului oleh kalimat ya atau kata naam, maka hamzahnya di situ atau alifnya atau naam hamzahnya tidak dibaca, langsung dimasukkan ke huruf ba di depannya. Huwa ibnu ya, begitu, tidak boleh huwa ibnu. Itu hamzahnya bukan hamzah qatok tapi hamzah wasol ya. Jadi kalau di depannya ada kata ataupun kalimat sebelumnya, maka dia hamzahnya tidak dibaca, langsung masuk di huruf ba-nya itu. Huwa benu ammi. Ulangi sama-sama ya. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana? Manil fatal ladzi kharaja jami'an ya. Huwa benu ammi. Baik, perhatikan ya. Paham artinya ya? Siapakah pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang ini, sekarang ya? Huwa benu ammi, dia adalah anak laki-laki pamanku. Huwa benu ammi, dia adalah anak laki-laki pamanku. Sahih ya. Sekarang berikutnya lagi ya. Nah, coba Rijal dibaca nomor 2. Bukan mina itu, man. Manil fatatul ladzi lati. Manil fatatul ladzi kharajat min baitikal ana ya Muhammad. Ya Muhammad. Dudu atau dia atau da? Muhammadu. Ya Muhammadu. Terus? Ya bintu kholati. Ya bintu kholati. Coba kita baca lagi sama-sama. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Awas, yang pertama itu man, yang kedua itu min. Awas ya. Man itu manil fatatul lati kharajat min, itu min baitika. Lihat susunan kalimatnya, jangan terlalu baca man dibaca min atau min dibaca man. Hati-hati. Kita baca sekali lagi. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Hiya bintu kholati. Hiya bintu kholati. Coba artikan Rijal. Siapakah fatatul, apa fatat? Pemudi ya, remaja perempuan atau pemudi gitu ya. Siapakah pemudi yang keluar rumahmu wahai Muhammad? Iya pintu apa pintu? Iya anak perempuan. Kholati. Apa kholah? Kholah itu apa? bibi. Ya, kalau khalun paman, kalau khala khalatun bibi, khalati bibiku. Ya, kita lihat. Siapakah pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang ini, wahai Muhammad? Dia bintu khalati. Dia adalah anak perempuan bibiku atau bibiku. Paham ya? Nah, sekarang, ya. Coba nomor 3, Pak Saifuddin dibaca. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi wa lil mudarrisi. Ayo, limanil. Ya, apa coba artinya, Pak? Kunci milik siapa yang di atas meja itu? Barakallahu'alaikum. Terus? Dia miliknya guru. Ya, dia miliknya Pak Guru. Sahih. Ya, perhatikan ya. Lima. Liman, itu asalnya. Liman ketemu al-miftahu. Maka, sukun pertama dibuat. Limanil fat. Limanil miftahu. Ya, ulangi sama-sama kita baca. Limanil miftahu alladhi alal maktabi. Huwa lil mudarrisi. Ya, milik siapakah? Ya, milik siapakah kunci yang ada di atas meja itu? Huwa lil mudarrisi. Dia miliknya Pak Guru. Sahih. Ya, nomor 4, Muhammad. Limanil miftahu. Sudah tadi. Nomor 4. Liman saatul lati ala sarire hiya lizawji ukhti. Iya. Coba diartikan. Milik siapakah? Siapakah yang ini yang di atas kasur? Iya, miliknya suami saudara perempuan. Suami saudara perempuanku. Awas ya, ukhti, saudara perempuanku. Asalnya ukhtun. Ya, ketemu ya, yaknya ya mutakallim, yang ngomong, orang yang berbicara. Ukhti, milik apa? Saudari perempuanku. Lima nisa'atu. Nah, kita baca dulu sama-sama. Lima nisa'atu lati 'ala sariri. Lima nisa'atu lati 'ala sariri. Ya, hiya li zauji ukhti. Hiya li zauji ukhti. Dia miliknya suami saudara perempuanku. Antum perhatikan pada kata yang digaris itu. Alati dan alati, ya. Apa bedanya di sini? Kedua-duanya adalah sama-sama disebut dengan isim mausul, kata sambung, ya. Kata sambung atau disebut isim mausul. Nanti kalau antum belajar jurumiyah akan ketemu, yaitu isim mausul, kata sambung, ya. Kata sambung ini sering diartikan dengan yang, ya. Nah, diartikan ya, itu kata sambung di sini alladhi, allati. Bedanya apa? Kalau alladhi itu untuk mudzakkar, yaitu dhamir mudzakkar, yaitu huwa, dia, satu orang. Alladhi, karena dia ada dua. Alladhi, alladani, alladina, itu ya. Dhamir yang apa? Mudzakkar. Yang itu mufrad, jamak, musanna dan jamak. Ya, nanti akan ketemu belajar tasrif juga alladzi alladzi alladzani atau alladzaini kemudian alladzina. Ya. Nah, adapun allati untuk muannas. Ya, allati alladzani allat tadi sebutkan nanti, ya. Nah, atau allai nanti ada seperti itu. Ya, jadi ini antum perhatikan dulu dhamir ini alladhi dan allati. Bedanya adalah kalau alladhi untuk mudzakkar yaitu huwa. Tadi kan pertanyaannya manil fata, siapakah pemuda? Satu orang, ya. Berarti di situ alladhi artinya dia yang begitu, ya. Tapi tidak dibaca dianya kebanyakan nanti. Manil fata alladhi, siapakah pemuda yang? Nah, ini adalah isim mausul yang. Yang di sini pengganti daripada al-fata tadi, ya. Manil fata alladhi, siapakah pemuda yang? Nah, begitu. Alladhi. Kemudian yang di bawah itu manil fata tu, karena dia mu'annas kan, fata itu pemudi. Siapakah pemudi allati, itu yang. Maknanya yang. Ya, dan seterusnya. Lagi miftah juga begitu. Miftah adalah mudzakkar untuk benda. Maka isim mausul juga sama, alladhi, karena dia mudzakkar. Limanil miftahul ladhi, ya kan? Adapun sa'at mu'annas, maka isim mausulnya juga menggunakan allati, yaitu ya, sama maknanya. Limanis sa'atul ladhi, milik siapakah jam? Iya, ya kan? Ala sarir di atas meja. Itu namanya isim mausul. Coba diulangi lagi, Salman. Apa bedanya tadi alati sama alati, Salman? Apa bedanya, Ma? Terangkan, terangkan. Iya, apa bedanya? Bahwa kalau alati untuk apa? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kalau alati muannas. Artinya apa? Alati dan alati itu artinya apa? Diartikan dalam bahasa Indonesia yang. Diartikan yang. Ya, bedanya dia mudzakkar dan muannas. Alati untuk mudzakkar, alati untuk muannas. Itu disebut dengan apa tadi namanya alati dan alati itu? Dalam bahasa Arab disebut apa? Isim? Isim mausul. Apa artinya isim mausul? Kata sambung, ya. Kata untuk sambung. Sahih ya? Sekarang kita selesaikan di situ. Akmil. Lihat ya, asal katanya akmil, sempurnakan. Ketika dibaca dengan di depan yang ada al, dibaca kasrah. Akmilil jumalal atiyata. Akmilil jumalal atiyata. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini biwada'i, ya, dengan meletakkan ismin, isim mausulin, atau ismin mausulin, isim mausul, yaitu alati atau alati tadi, ya. Akmilil jumalal atiyata, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini biwada'i, dengan meletakkan atau menempatkan isim mausul, ismin mausulin munasibin, nah, yang sesuai, alladhi atau allati, fil firabi, yaitu pada titik-titik atau pada tempat yang kosong atau titik-titik di situ, ya. Perintahnya sempurnakan kalimat-kalimat di bawah ini dengan meletakkan isim mausul yang sesuai, ya, yang sesuai, sesuai yaitu alati atau alati. Lihat mudzakkar kalimatnya, ya, ikut mudzakkar, muannas muannas. Perhatikan. Nah, nomor satu sampai di mana tadi? Mujahid. Ayo ikut. Al-kitabul ladzi ala al-maktabi lil mudarrisin. Artikan. Kitab yang ada di atas meja itu miliknya Pak Guru. Apa ini nomor dua? Al-qalamu. Al-qalamu. Hakibati. Hakibati. Maksurun. Ya, sahih. Al-qalamul ladhi fi haqibati maksurun. Artikan, Pak. Pena. Pena ada di dalam tasku. Tasku rusak. Maksurun apa maksud? Rusak. Patah. Ya, dari kata patah, ya. Maksurun, patah. Al-qalamul ladhi fi haqibati maksurun, ya. Pena yang ada di dalam tasku ini adalah patah. Maksurun, patah. Nomor tiga. Ayo, Alfian. Sayyaratul ladhi kharajat minal mustasfa'ana. Mustasfa'ana. Mustasfa'ana littabibi. Littabibil. Iya, diulangi sekali lagi, dibaca betul. Sayyaratul ladhi kharajat mustasfal ana litabibil jadidi. Iya, artinya mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang miliknya adalah miliknya Pak Dokter yang baru. Pak Dokter yang baru, sahih ya. Nomor 4 berikutnya. Ayo, siapa? Antum Musa, Musa dulu. Fil. Ya, fi ada al situ, fil langsung, fil hadiqati maridun. Ya, coba diartikan. Al kalbu, mama al kalbun, anjing. Ya, anjing, ya, ulangi. Anjing, ya, berada di kebun. Ya, maridun, sedang sakit, ya. Anjing yang berada di kebun itu sedang sakit atau sakit gitu aja, ya. Maridun, sakit, ya. Nah, nomor 5 berikutnya, Mas Agung. Al-fatal Al-Fatal Ladi Kharaja Minal Masjid Minal Masjid Al-An Minal Masjid Al-An Ibn Mu'adzini. Ibn Al-Anabnul Mu'adzini. Iya, kalau disebut baca semuanya boleh ya. Al-Fatal Ladi Kharaja Minal Masjid Al-An. Boleh berhenti gitu ya. Nah kalau langsung ya, ana binul mudar ibnul muaddini ya, kharaja minal masjidil ana binul muaddini. Itu kalau mau dibaca seperti itu. Tapi kalau dibaca begini juga boleh. Al fatallati kharaja minal masjidil ana ibnul muaddini. Itu kalau mau dibaca itu juga perlu dalam susunan seperti ini, yaitu pemuda yang keluar dari masjid sekarang ini adalah ibnul muaddini, yaitu anak laki-lakinya muadzin atau tukang adzan ya. Baik, seperti itu. Sahih. Nomor berikutnya nomor 6. Ayo Tariq. Iya. Batatul lati. Batatul lati tahta sajadati libintil falahi. Libintil falahi. Libintil falahi. Ya, sahih. Apa artinya? Batoh itu apa? Hah? Kok batoh kok telur? Ah, salah. Itik atau bebek ya. Ulangi. Tilkal batotul lati. Ya, artinya itik bebek yang di bawah pohon itu milik. Ya. Bebek yang ada di bawah pohon itu adalah apa? Miliknya anak perempuan Pak Tani ya. Tilkal batatul lati tahta syajarati libintil falahi. Ite atau bebek yang ada di bawah pohon itu ya adalah milik siapa? Milik anak perempuannya Pak Tani. Pak Tani ya, falah. Ya, nomor 7 berikutnya. Ah, betul Pak. Lil wasiri. Ulangi lagi, Budaifa. Al baitul jadidul ladzi. Sahih. Artikan. Ya. Rumah baru yang ada di jalan raya itu adalah miliknya Pak Menteri atau miliknya Menteri. Sahih. Nomor 8, Basir. Sahlun jiddan. Ya, artinya pelajaran yang setelah ini. Setelah pelajaran ini. Pelajaran ini adalah pelajaran yang mudah sekali. Mudah sekali. Sahlun jiddan. Ya. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan ya. Pelajaran yang setelah pelajaran ini, pelajaran yang akan datang berarti ya. Jadi setelah pelajaran ini adalah pelajaran yang mudah sekali atau sangat mudah, sahlun jiddan ya. Sahlun jiddan itu sangat mudah atau mudah sekali, boleh begitu ya. Berikutnya nomor 9, Haidar lagi. Manil fatatul lati. Lati, awas. Manil fatatul lati jalasat amaman mudarisati. Mudarisati. Awas, jangan salah baca. Iya, talibatun Min Malaysia, negara Malaysia ya, Malaysia. Ulangi, manil fatatul lati lagi. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati ia talibatun min Malaysia. Min Malaysia. Ya, siapakah pemudi? Ayo diartikan. Siapakah pemudi yang duduk di depan guru itu? Di depan bu guru itu, ha? Di depan bu guru itu, dia pelajar dari Malaysia. Dia pelajar putri atau pelajar perempuan dari Malaysia. Sahih, nomor 10. Nah, sekali lagi terakhir. Atil kal ayo antum iya ayo antum la li sadiqi li sadiqi Muhammadin. Artikan coba. Apakah tas itu yang dia miliknya temanku yang bernama Muhammad. Sahih. Perhatikan ya. Atil kal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu la ya li sadiqi Muhammadin. Coba kita baca sama-sama, waktunya sudah habis. Ya. Perhatikan sekarang nomor 1 sampai 10 kita baca sama-sama. Ya. Alkitabul lati 'alal maktabi lil mudarrisi. القلم الذي في حقيبتي مكسور السيارة التي خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد الكلب الذي في الحديقة مريض الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن يا خرج من المسجد الآن ابن langsung boleh ya ابن المؤذن يا صحيح. Berikutnya tilkal battatul lati tahta syajarati li bintil fallahi awas ya, perhatikan al-baytul jadidul ladhi fi dhalika syari'i lil waziri ya, fi dhalika syari'i dibaca syari'i karena dia badal dari dhalika, dhalika itu majrur karena ada fi, maka syari' juga ikut majrur di kasroh fi dhalika syari'i lil waziri miliknya Pak Menteri, sorry. Perhatikan nomor 8 ad-darsul ladhi ba'da hadad darsi sahlun jiddan ya. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati hiya talibatun min Malaysia min Malaysia hiya talibatun min Malaysia. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. La hiya li sadiqi Muhammadin. La hiya li sadiqi Muhammadin. Perhatikan itu la tidak hiya dia yaitu tas tadi itu li sadiqi miliknya temanku. Di situ Muhammadin dibaca kasroh. Ini juga badal. Badalnya sodiki tadi. Dia miliknya sodiki, temanku. Ya karena temanku di sini, dia majrur. Majrurnya karena apa? Ada huruf jer, yaitu lam. Li sodiki. Maka Muhammadin di sini dibaca kasroh juga. Karena dia badalnya sodiki. Gantinya dari sodik tadi, temanku. Siapa? Namanya Muhammad. Tidak boleh dibaca li sadiqi Muhammadun, salah. Li sadiqi Muhammadin. Kenapa? Dia badal pengganti dari sadiqi, temanku. Ya, yang mana dia ini majrur atau mestinya sijar dengan huruf sebab huruf lam atau huruf sijar di situ ya. Li sadiqi ataupun ya-nya itu ya mutakallim yang menunjukkan orang yang berbicara. Li sadiqi miliknya temanku. Siapa? Muhammadin, yaitu Muhammad atau namanya Muhammad. Paham sampai sini ya? Kita lihat kalimat terakhir, kalimat al-jadidah ya. Al-kalimatul jadidatu. Sama? Al-kalimatul jadidatu. Al-ammu. Al-ammu. Akhul ab, akhul abi. Akhul abi. Ya, ammun. Akhirnya al-ammu. itu paman. Paman itu akhul ab, yaitu bapak, apa, saudara laki-lakinya bapak. Itu namanya am. Jadi am itu paman, paman dari pihak bapak, yaitu saudara laki-lakinya bapak. Apakah itu dalam bahasa kita disebut pak di, pak le, om dan sejenisnya, ya. Nah, ammun atau al-ammu itu akhul abi, saudara laki-lakinya bapak. Ulangi. Al-ammatu. Al-ammatu. Ukhtul abi. Ukhtul abi. Ya, amma itu bibi. Ya, ukhtul ab, yaitu saudara perempuannya bapak, kita panggil bibi atau bule, bude dan sejenisnya. Bude, bule. Kalau Jawa Tengah bupuh, pakpuh begitu ya. Ada bupuh, nah itu ya. Bu sepuh namanya bude. Ukhtul ab yaitu saudara perempuannya bapak. Al khalu. Al khalu. Akhul ummi. Al-Ummi. Ya, khol itu paman juga, yaitu saudara laki-lakinya ibu, tapi paman dari pihak ibu namanya khol. Ya, akhul um, saudara laki-lakinya ibu. Al-Kholatu, sama? Al-Kholatu. Ukhtul ummi. Ukhtul ummi. Saudara perempuannya ibu, itu bibi, kholah. Jadi ammah dan kholah, kedua-duanya bibi, bedanya kalau ammah dari pihak bibi dari pihak bapak, khalah bibi dari pihak ibu, ya. Naam. Al-fallahu. Al-fallahu. Apa fallah? Petani. Petani. Mustashfal wiladati. Mustashfal wiladati. Apa artinya? Rumah sakit bersalin, ya. Rumah sakit melahirkan. Rumah sakit bersalin, ya. Ya, kalau teman orang Malaysia bilang rumah sakit korban lelaki, ya. Ya, rumah sakit bersalin, ya, begitu ya, tidak demikian, ya. Barakallahu fikum, insyaallah sudah selesai ad-darsul al-tsani asyara ini, pelajaran yang ke-12 ini, ya, yang intinya adalah kita dikenalkan dengan beberapa dari isim mausul alladzi dan allati dan juga dhamir muannas, ya, dhamir muannas, ya, kemudian anti, ya, dan gantinya ki, ya. Nah, ini perlu diingat baik-baik dan insyaallah akan terus berlanjut pada pelajaran-pelajaran berikutnya, sehingga jangan dilupakan. Barakallahu fikum, sampai di sini. Nah, silakan Pak. Untuk yang nomor 3. Nomor 3. Jadi itu apa jadi itu? Nomor 3. Nomor 3 yang mana? Oh, itu soal yang keberapa? Yang ke-6. Soal nomor 3. Halaman 67 yang atas itu, ya. Soal nomor 3. Litobi bil jadidi. Kenapa litobi jadidi? Apa sebagai apa jadid itu? Jadid sebagai apa? Kok badal? Naat. Awas, naat. Naat, awas ya. Ini pelajarannya naat. Naatnya di sifat litobi bil jadidi, ya. Milik pelajar yang baru, ya. Ingat, kalau diartikan dengan yang baru, yang lama, yang patah, itu berarti naat, ya, sifat atau keterangan sifat. Ya, nah, kecil naat itu sifatnya apa? Dia mengikuti selalu apa? Yaitu manfaatnya yang disifati. Jadi karena lito bibi dia mudah apa majrur karena jer, dikarenakan sebab ada huruf jer li, ya, maka naatnya pun ikut kasroh lito bibil jadi di, paham ya? Yeah. Nah, seperti itu namanya naat. Pasal maksud apa? Setiap isim bisa dimuanas kamu. Setiap isim. Apa mesti bisa? Oh, begitu. Ya, terkadang ada yang demikian, ya. Iya. Wallahu a'lam. Yang jelas setiap isim apakah bisa dimuanaskan? Ya, tidak juga, karena apa? Terkadang ada isim ya dia ini sudah muannas memang. Ya, contohnya nama perempuan kan isim juga muannas. Ya. Nah, kalau nama perempuan sudah enggak bisa dimuanaskan lagi, dia sudah muannas. Seperti babun. Ya, babun. Pintu. Belum tentu juga. Ya, apakah ada babatun begitu atau apa isim enggak ada? Karena orang apa dalam bahasa Arab itu orang-orang Arab menentukan ini adalah isim mu'anas atau mudzakkar, ya, sesuai dengan apa yang menjadi kaidah mereka, yaitu terkadang ada misalnya syamsun, matahari. Ya, antum lihat lafadznya syamsun, matahari. Itu kalau lihat tulisannya mudzakkar atau mu'anas itu? Tulisannya mudzakkar, tetapi menurut orang Arab syams itu artinya dia masuk dalam kategori mu'anas. Maka kita ikuti orang Arab. Dan seperti itu enggak bisa dimuannaskan, ya, karena sudah muannas. Apa yang sudah muannas enggak bisa jadi muannas, begitu, ya. Atau tidak setiap isim bisa dimuannaskan, karena babun, pintu. Pintu yang mudzakkar enggak bisa dimuannaskan. Nah, adapun di sini tadi contohnya adalah yang sudah mudah, yaitu contohnya talibun ada talibatun. Santri itu ada laki-laki ada perempuan. Guru ada laki-laki ada perempuan. Dokter ada laki dan perempuan. Kan begitu. Tapi kalau sudah bakunya dari apa orang Arab, yaitu dia termasuk isim muannas, ya enggak bisa lagi dimuannaskan. Paham nggih? Ya. Atayyibarakallahu fikum. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Saya yang kedua itu. Nggih. Maksuri tapi ya. Maksurun. Ya, dia sebagai khobar. Al-qalamu, al-qalamul ladzi fi haqibati, pena yang ada di dalam tasku. Ini adalah mubtada'nya. Ya, nanti akan sebutkan pelajaran nahwu ya. Nah, pena yang ada dalam tasku, maksurun adalah patah. Nah, begitu. Ini khobarnya. Pena yang berada di dalam tasku adalah patah. Maka dia dhamma, maksurun. Begitu, dia sebagai khobar. Nah, ada pun mubtada'nya apa? Yaitu susunan kalimat al-qalamul ladzi fi haqibati, itu mubtada'nya, ya. Itu pena yang berada di dalam tasku adalah patah. Kalau ada istilah kalimat misalnya, ya, nah, pakai istilah adalah di situ. Nah, berarti bisa susunan mubtada' khobar. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun, dia harus dhamma, maksurun dia sebagai khobarnya. Nanti insyaallah dalam pelajaran sebelumnya kita akan ketemu susunan mubtada dan khobar. Syaratnya mubtada khobar dia apa? Dhamma ya, susunan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maksurun khobar. Begitu kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.